نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة والأخوات في الله الحمد لله kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang mulia, yaitu majlis al-ilm, untuk mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Lebih-lebih saat ini insyaallah kita akan mempelajari tentang akidah, permasalahan-permasalahan akidah yang sangat rawan bagi orang-orang yang tidak mengetahui akidah ahlu sunnah, terjerumus ke dalam kesalahan, terjerumus ke dalam kesesatan, bahkan terjerumus ke dalam kekufuran iyadzan billah. Maka sangat penting di dalam mempelajari perkara-perkara ilmu asy-syar'i, lebih-lebih perkara akidah yang menyelamatkan naam diri kita, menyelamatkan agama kita, dan membersihkan pemikiran-pemikiran yang salah, sayyid. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dari kitab Lum'atul I'tiqad Syarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, di dalam pasal Ru'yatul Mu'minin li Rabbihim yawmal qiyamah. Yaitu melihatnya orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Di mana perkataan beliau al-muallif rahimahullah, yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah, pada ucapan yang pertama, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazuruna wa yukallimuhum wa yukallimuna. Dan orang-orang beriman, kata Ibnu Qudamah di dalam kitab ini, dan orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka, ataupun akan melihat Rabb mereka. Orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka. Di sini disebutkan al-mu'minun, memiliki makna amah, memiliki makna umum. Orang-orang yang beriman dan para wanita dari kalangan orang-orang yang beriman itu masuk di dalam enam kategori ini. dan juga bukan tercakup hanya pada manusia, tetapi pada jin. Tetapi pada jin yang beriman, mereka akan melihat Rabb mereka. Dan juga tidak terbatas pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi naam pada umat-umat yang beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan melihat Rabb mereka di akhirat, di absarin, dengan mata-mata mereka, dengan naam pandangan-pandangan mereka. Dan ini merupakan bantahan bagi ahlul bid'ah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya orang-orang beriman melihat Rabb mereka dengan ilmunya, dengan ilmu dan keyakinannya, bukan dengan mata. Maka Ibnu Qudamah membantah mereka dari ucapannya ini. Wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu, dan mereka akan mengunjungi Allah, menziarahi Allah, dan wa yazurun, ziarah ini hadisnya ya dhaifkan oleh Asy-Syaikh Imam Al-Albani rahimahullah taala, wa yukallimuhum wa yukallimuna, dan Allah akan mengajak bicara mereka dan mereka akan bicara kepada Allah. Allah taala berfirman, "Ujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, sangat bersemi-semi. Ila rabbiha nadhirah, melihat, naam, mereka melihat Rabb mereka dengan pandangan mata mereka. Baik, dan ini pembahasan yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Karena kita mengulang sedikit agar yang tidak hadir pada pertemuan yang lalu bisa mendapatkan faedahnya. Baik. Kemudian ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka melihat, yaitu di surga kelak, nadhirah, dengan pandangan mata mereka. Nadhara, kata nadhara di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, jika nazara tersebut dimuadziakan atau dimuadziakan dengan kata harfu jar ila, yaitu yang dikenai pekerjaannya meminta bantuan dengan huruf jar ila, maka maknanya adalah ru'yatu bil basar, melihat dengan pandangan mata. Nazara Muhammadun ila Zaidin, maka Muhammad melihat Zaid. Muhammad naam melihat dengan matanya kepada Zaid. Ini sebagaimana yang di ayat ini, ila rabbiha nadhira ila. Naam, dimuadziakan dengan ila. Kemudian nazara jika dimuadziakan dengan harfu jarfi, maka maknanya at-tafakkur. Naam, at-tafakkur, berpikir. Naam, bukan dengan mata, tetapi naam memikirkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh, tidakkah mereka berpikir, ya, walaupun sama-sama kata nazara berasal dari nazara, tapi memiliki makna yang lain, jika penggunaan akul jarnya pun lain. Nah ini kembalinya kepada bahasa Arab. Ini penting di dalam memahami dan pelajari bahasa Arab. Mister Hi dan Nana, motivasi bagi kita untuk naam memurajaah dan menambah naam dari materi bahasa Arab. Ya, karena penting jika naam bahasa Arab kita kuat. Naam, karena di dalam Al-Quran naam tentang makna-makna pun bisa disesatkan oleh ahlu sesat, ahlu dalalah dengan sisi bahasa, dari sisi bahasa. Nah, kemudian jika nazara dimutaaddiakan dengan kata fi'il itu sendiri, maka maknanya menunggu. Nazara intazara, maka maknanya intazara itu menunggu. Baik, ini sedikit faedah tentang kata nazara. Jadi kalau nazara dengan ila, maka penglihatannya dengan mata. Si berarti dengan pemikiran. Baik, adapun dia tanpa meminta bantuan dari hujar, maka maknanya menunggu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian falamma hajar qala al-mu'allif rahimahullah wa qala ta'ala kalla innam ar-rabbim yawma idzal lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir pada hari itu mereka terhalang dari melihat Rabb mereka. Adapun melihat Allah di dalam surga itu merupakan ittifaq ahlu sunnah, kesepakatan ahlu sunnah. Naam, tidak ada perselisihan di dalamnya bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah. Dan tidak mungkin, karena di surga. Adapun di Arafat atau di Mahsyar, naam, para ulama berselisih. Apakah orang-orang kafir melihat Allah ataupun orang-orang yang beriman saja melihat Allah? Dan di sini ada tiga pendapat. Naam, pendapat pertama bahwasanya orang-orang yang beriman saja yang melihat Allah Subhanahu wa taala walaupun di padang mahsyar. Kemudian dari ini kebanyakan naam dipegang oleh ahli ilmu. Kemudian pendapat yang lain, pendapat yang kedua, naam, bahwasanya orang-orang munafik naam juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang beriman dan makhluk makhluk akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan beliau rahimahullahu taala, "Falamma hajaba ulaika fi hali sakhat, dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi hali ridha." Wa illam yakun bainahuma farqun. Maka tak kala orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah dikarenakan keadaan Allah murka kepada mereka, menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman mereka melihat Allah dalam keadaan ridha. Maka jika lam yakun bainahuma farqun, maka jika orang-orang kafir melihat Allah, maka apa perbedaannya dengan orang-orang yang beriman, antara orang kafir dan orang-orang yang beriman. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah mengambil pendapat bahwasanya orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala walaupun di padang mahsyar. ataupun di Arafat. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna bi ra'yatihi. Hadisun sahihun muttafaqun alaih. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. La tudammuna, kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa hadha tasbihun lirru'yah birru'yah la lilmar'i bilmar'i wa inna Allah ta'ala la syabiha lahu wa la nazira. Kata beliau, ini penyerupaan cara melihat, ya, cara melihat, bukan yang dilihat, ya, bukan yang dilihat. Baik, karena kata beliau, sungguhnya Allah Ta'ala tidak ada serupa, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada tandingannya. Baik, sehingga penyerupaan di dalam hadis ini bukan penyerupaan Allah dengan bulan, tetapi penyerupaan cara melihat bulan. Mereka tak kalah di bumi, ya, kita melihat bulan, maka tidak perlu berdesak-desakan di dalam melihatnya. Nah, kita berdiri di jalan akan melihat bulan. Nanti di surga sebagaimana? Ya, mereka tidak perlu berdesak-desakan di dalam melihat Allah. Tetapi penyerupaannya bukan bahwasanya Allah serupa dengan bulan. Bukan yang dilihat keserupaan di sini, tapi cara melihatnya. Barakallahu fikum. Kemudian asyarhu sarahnya dari Asyekh Muhammad Ibn Farah Al-Faymin rahimahullah, ru'yatullah minal akhirah atau ru'yatullah bil akhirah, melihat Allah di akhirat. Qala rahimahullah, ru'yatullah fi dunya mustahilatun liqali ta'ala li Musa wa qatalaka ru'yatullah lan tarani. Melihat Allah di dunia, kata beliau, perkara yang mustahilah, perkara yang mustahil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Musa, dan sungguh Musa telah meminta untuk melihat Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, lan tarani, engkau tidak bisa melihat aku. Nah, kemudian Allah menyuruh Musa alaihissalam melihat ke gunung. Nah, kemudian beliau pingsan. Nah, di dalam kata mustahilah, nah, di dalam kitab cara beliau yang lain, di kitab yang lain, Syekh Muhammad Ibn Mas'ud Al-Utsaimin mengatakan bahwa secara akal itu tidak mustahil, namun secara syariat itu mustahil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati." Maka mustahilahnya secara syariat. Ada secara akal, naam, tidak mustahil. Bisa dilihat di akhirat, juga bisa dilihat di dunia. Tayyib, barakallahu fikum. Tapi, ada perkataan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan rahimahullah. Kata beliau, inna ba'da surah, sesungguhnya sebagian dari pencarah kitab-kitab yang berkaitan dengan Ra'yatullah, melihat Allah. Ya afallahu anhum, semoga Allah memberikan maaf kepada mereka. Ini para ulama. Naam, samahan para ulama, kelapangan dada dari para ulama. Tayyib, tak kala mereka berselisih dari sebagian pendapat, maka mereka saling mendoakan semoga Allah mengampuni mereka. Naam, kata beliau afallahu anhum, anna ru'yatallahi fid dunya mustahillatun wa hadha ghalatun. Kata beliau Syekh Aqwal Al-Fauzan rahimahullah, bahwa sungguhnya melihat Allah di dunia perkara yang mustahil. Pendapat ini merupakan pendapat yang ghalat, yang keliru. Naam, ru'yatullah fid dunya laisat bimustahilah. Melihat Allah di dunia bukanlah perkara yang mustahil. Bal hiya mumkinah, dan ini mungkin. Fid dunya, di dunia. Walakinan nasa la yastati'una. Akan tetapi, kata beliau, akan tetapi manusia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, mereka tidak mampu melihat Allah di dunia. Maka dengan ini, naam, sa'ala Musa, sa'alahu ar-ru'yah. Naam, maka dengan seperti ini, karena bukan perkara yang mustahil, maka Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah. Naam, dan Musa alaihissalam termasuk ulul azmi. Naam, jika mustahil, perkara yang mustahil, tidaklah Musa alaihissalam meminta perkara tersebut. Ini pendalilan Asy'ari Aqwal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka jika mustahil, tidaklah Musa alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu tentang perkara yang mustahil. Tapi tadi perkataan beliau, la yastati'una, manusia tidak bisa melihat Allah di dunia, tidak mampu, tidak sanggup. Jadi sebutkan dalam Al-Quran, ya Musa alaihissalam, kalau Allah menampakkan, Allah menampakkan, tidak mampu, pingsan. Baik. Barakallahu fikum. Ini perkataan beliau Syekh Athwal Al-Fauzan rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala. Kemudian, dan ini tidak ada benturan dari mungkin pendapat dari naam Syekh Athwal Al-Fauzan rahimahullah, karena beliau juga mengambil dalil, ya i'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ini menunjukkan tidak akan melihat. Baik. Secara sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'yatullah bil akhirati sabitatun bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Dan melihat Allah di akhirat merupakan perkara yang tertetapkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah dan ijma'us salaf. Ijma'us salaf sepakat melihat Allah di akhirat. Sepakat. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Nah, mereka melihat Rabbnya. Waqala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzal lamahdubun. Allah berfirman, kali-kali tidak, sungguhnya mereka orang-orang kafir pada ketika atau ketika itu, pada hari itu mereka terhalang dari melihat Rabb mereka. Falamma hajadal fujjar an ru'yati dalla ala anna al-abrara yarawnahu wa illam yakun bainahuma farqun. maka tak kalah orang-orang fujar. Itu orang-orang kafir, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan kebaikan dari orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakun bainahuma farqun, maka jika mereka saling sama-sama dari orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman melihat Allah, maka apa perbedaan dari orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir jika sama-sama melihat? Baik, barakallahu fikum. Kemudian ucapan beliau, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudhammuna bi ra'yatih. Muttafaqun alaih. Wa hadha at-tasbihu lir-ru'yati bir-ru'yati la lil-mar'i bil-mar'i atau lil-mandhur bil-mandhur. Naam. Karena Allah laisa kamitsli syai'un wa la syafi'a lahu wa la nadhira. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat rambut kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Mereka ataupun kalian tidak berdesak-desakan. La tudhammuna, sebagaimana faedah pada pertemuan yang lalu, tudhammuna pada mim ada tasydid, maka ya muzdamah maknanya berdesak-desakan. Namun jika tidak ada tasydidnya, la tudhammuna, maka maknanya kezaliman. Ya, jadi tidak berlawanan. Mereka tidak bersusah-susahkan atau mereka tidak saling membalimi di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadha at-tasbihu lir-ru'ya bir-ru'ya, dan ini merupakan penyerupaan cara melihat bukan yang dilihat. 6. Karena Allah laisa kamitsli syai', tidak ada yang semisal. 6. Sesuatu yang tidak, 6. Sesuatu yang 6. Serupa dengan Allah, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma'a salafu ala ru'yatil mu'minin lillahi ta'ala dunnal kuffar di dalil ayat tsaniyah. Dan as-salaf bersepakat, naam, melihatnya orang-orang yang beriman kepada Allah taala, naam, dan bukan orang-orang kafir, di dalil, dengan dalilnya ayat yang telah lalu, itu ayat yang kedua, yaitu kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Yarawna Allah Ta'ala fi urafatil qiyamah wa ba'da dukulil jannah kama yasha'ullahu ta'ala wa hiya ru'yatun haqiqiyatun taliku billah. Mereka melihat Allah Ta'ala di urafatil qiyamah. Urafatil qiyamah makanun wasi'un la bina'a fi. Ya, urafat maknanya suatu tempat yang luas yang tidak ada bangunan di dalamnya. Ini mana urotatul qiyamah atau urotat. Ini jamak. Urotatnya urtun. Mereka melihat Allah di urotatul qiyamah. Dan juga melihat Allah ketika telah masuk surga. Kama yasha'ullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah akan kehendaki, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan ini penglihatan, paling penglihatan yang hakiki, yang taliqu billah, nah, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fassaraha ahlu ta'til. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Salah Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya ahlu ta'til menafsirkan ru'yah di sini ru'yatullah yawmal qiyamah melihat Allah di hari kiamat, mereka mentafsirkan dengan bi annal murad biha ru'yatu sawabillah. Yang dimaksud dengan ru'ya di sini adalah ru'yatu sawabillah, melihat pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesatan dari ya al-mu'attilah. Mereka menafsirkan melihat, yaitu yang dimaksud bukan melihat dengan mata, ya, yang dimaksud nah ditafsirkan bukan melihat wajah Allah, tetapi yang dilihat itu pahalanya Allah. Ini tafsir yang pertama dari Mu'attilah. Kemudian tafsir yang kedua, yang tafsirnya juga batil, au annal murada biha ru'yatul ilmi wal yaqin, atau yang dimaksud dengan ru'ya di sini karena kata al-mu'attilah adalah ru'yatul ilmi, melihat dengan ilmu dan keyakinan. Nah, ini pendapat tafsir yang batil, yang sesat. Wa naruddu alaihim bi'tibar at-ta'wil al-awwal bima sabaqa bil qa'idah ar-rabi'ah. Dan kita akan membantah mereka, kata beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini penting bagi kita, tak kalah subhat masuk kepada kita, ya. Subhat masuk kepada kita, kita memiliki dalil, memiliki modal untuk menjawab subhat ini berkenaan dengan akidah. Baik. Ya, kita akan bantah mereka, ya, di sisi pendapat takwil yang pertama, yaitu ru'yatullah na'am ditafsirkan dengan ru'yatul sawabillah. Ini takwil yang pertama. Wa bi'tibari ta'wil tsani bidzalik, dan juga akan membantah dari sisi takwil yang kedua, yaitu takwil apa? Ru'yatullah dengan tafsir mereka ru'yatul ilmi wa yakin, melihat Allah. Yang dimaksud melihat Allah itu bukan melihat wajah Allah, tetapi yang dimaksud adalah melihat dengan ilmu dan keyakinan. Maka takwil ini akan dibantah dengan tiga faedah yang telah berlalu pada awal kitab ini. Baik. Menyebut siapa yang bisa menyebutkan tentang faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di awal bab ataupun sebelum masuk pada inti kitab, masuk pada muqaddimah beliau, masuk pada muqaddimah beliau tentang kitab ini. Nah, bantahan pertama, ya mungkin kalau antum bisa melihat di, ya, kalau kitabnya sama dengan anak, halaman 11, Al-Qa'idatul Rabi'ah. Ya, ada beberapa kaidah, kaidah yang satu, kaidah kedua, kaidah ketiga, dibantah dengan kaidah yang keempat. Enam. Ya, kita bantah dari takwil-takwil sesat mereka, bahwa ucapan mereka itu yaitu Mu'attilah khilafu zahiril hadis. Mereka menyelisihi zahirnya hadis. Enam. Menyelisihi zahirnya hadis. Faedah yang keempat. Ada, ya, bisa 3, 4, 5 tergantung takwilnya. Naam. Kemudian bantahan yang kedua, ucapan mereka yaitu wahai al-mu'attilah, ucapan kalian ini khilafu thariqatis salaf. Kalian itu menyelisihi jalannya para salaf di dalam memahami nas ini. Naam. Para salaf, naam, mereka memahami bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka, yang melihat, naam, bukan, naam, sebagaimana yang kalian, naam, takwil. Baik. Kemudian yang ketiga, ucapan kalian wahai mu'attilah laisa alaihi dalil, tidaklah ada dalil pada ucapan kalian. Naam. Kemudian ditambahkan naam dari sisi yang keempat bantahannya, kata beliau di sini ya, kembali pada kitab ada wa biwajhi rabi'in, dan sisi yang keempat bantahan untuk orang-orang mu'attilah, annal ilma al yaqin atau annal ilma wal yaqina hasilun lil abrar fid dunya wa sayasul lil fujjar fil akhirah, bahwasanya ilmu dan keyakinan itu telah didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan di dunia, di dunia. Wa sayasul fujjar fil akhirah, dan nanti akan didapatkan juga, akan muncul ilmu dan keyakinan naam di akhirat nanti, bahwasanya ancaman-ancaman itu benar adanya. Ini orang-orang fajir, orang-orang kafir akan meyakini, tapi sudah terlambat. Nah, ini sisi yang keempat, bantahan dari sisi yang keempat. Barakallahu fikum. Demikianlah ya pembahasan dari pasal ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Kemudian ada faedah bahwasanya manusia di dalam melihat, di dalam permasalahan melihat Allah, mereka itu terbagi pada tiga golongan. Golongan yang pertama ataupun pendapat yang pertama, mereka berpendapat sebagaimana qaulus sahabat, pendapatnya para sahabat, wa tabi'in, dan pendapatnya para tabi'in, wa imamul muslimin, dan para imam-imam kaum muslimin. Mereka berpendapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat di akhirat dengan mata-mata mereka, dan tidaklah dilihat di dunia. Ini, dan ini merupakan pendapat yang benar. Naam, baik, manusia pun tidak akan mampu untuk melihat Allah di dunia. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah qaulun nufa anistifati minal jahmiyah, pendapatnya orang yang naam menafikan dari sifat-sifat Allah dari kalangan kelompok jahmiyah wal mu'tazilah dan mu'tazilah, bahwasanya Allah itu tidak dilihat di dunia dan di akhirat ya. Dalil mereka apa? Lantarami. Ya. Talan mu'tazilah berpendapat. Ini bahasa Arab lagi. Ya. Lan itu memiliki makna takdir, kata mereka. Memiliki makna abadan selama-lamanya. Ya. Lantarami, kata mereka. Itu al-mu'tazilah. Sebagian mereka. Ya. Menafsirkan firman Allah di sini. Lantarami. Engkau selama-lamanya tidak akan bisa melihat aku. Lan di sini bimana ta'dil. Maka dibantah. Ya, bahwasanya lan di sini bukan memiliki mana ta'dil. Bukan memiliki mana selama-lamanya. Ini kembali ke bahasa lagi. Ya. Baik. Insyaallah dengan naam bahasa Arab ini akan sangatlah mudah. Ya, akan sangat membantu. Naam. Bagi antum semua di dalam memahami ilmu agama. Barakallahu fikum. Karena kadang kesesatan itu bisa muncul dari segi bahasa. Kalau kita tidak tahu, hanya mengikuti kaidah secara umum, kita bisa sesat tanpa bimbingan para ulama, bimbingan para asatidzah. Kemudian Pendapat yang ketiga, golongan yang ketiga adalah qaulu ba'di ahlil bidah minas sufiyyin, ya, ucapan sebagian ahlul bidah dari orang-orang sufi. Naam, orang-orang sufi, bahwa Allah itu bisa dilihat di dunia, ya, makanya mereka sudah enggak sholat, ya, sudah sampai tingkatan apa kalau yang orang enggak sholat itu di kelompok sufi, ma'rifah, ya. Nah, ini ma'rifah sudah tingkatannya sudah enggak sholat, enggak zakat, sudah enggak mengeluarkan zakat, ya. Baik, ini sufi, ya, ini yang wulu, ya. Mereka berpendapat seperti ini, ya, mereka melihat Allah sudah enam bebas untuk melakukan, ya, penyelisihan-penyelisihan. Baik. Sampai di sini pembahasan kita di dalam, ya, bab ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Kemudian pasal yang berikutnya al-qadha wal qadar. Pasal tentang qadha wal qadar. Ini al-qadha wal qadar, ini dua makna yang naam jika bersama-sama muncul bersama-sama maka memiliki makna yang berbeda. Tapi jika muncul salah satu, nah, maka maknanya sama. Ya, bagaimana kaidah? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, jika berkumpul kata tersebut dua kata tersebut, iftaraqa, maka maknanya berbeda. Ya, dan jika berpisah satu dua kata tersebut, maknanya sama. Nah, maka al-qadha di sini adalah maknanya ketentuan Allah, atau al-qadha nam maknanya al-khalqu. Al-khalqu yaitu penciptaan dari yang Allah takdirkan ada, ada. Yang Allah takdirkan tidak ada, tidak ada. Ini makna al-qadha. Adapun qadar maknanya adalah suatu ketetapan fil azal, yaitu yang sudah Allah tetapkan dari dulu, yang terdapat di lauhul mahfuz. Baik. Kemudian di dalam membahas, mempelajari tentang al-qadha wal qadar, ini perkara yang sangat penting. Nah, dan ini termasuk usul al-iman, usul pondasi dari dasar keimanan, yang tidaklah keimanan itu sempurna naam pada seseorang kecuali naam mengimani tentang takdir. Dan juga disebutkan bahwa di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hadis yang panjang ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah tentang iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa tu'mina na'am bil qadar khairi wa syarrihi. Antu'mina di sini disebutkan dua kali, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, kemudian yang lainnya malaikat wa kutub rusulnya dan hari akhir diikutkan saja, enggak disebutkan tu'minanya. Kemudian ketika pada tentang takdir disebutkan lagi wa tu'mina bil qadar. Ini menunjukkan akan pentingnya na'am perkara tersebut. Sangat penting perkara tersebut. Naam. Kemudian juga penyimpangan-penyimpangan tentang takdir telah muncul di akhir dari zaman para sahabat, yaitu muncul tentang qadariyah, ya, yang mereka menafikan takdir, yang tidaklah terjadi sesuatu itu sebelum terjadinya sesuatu itu Allah tidak mengetahui. Sudah terjadi baru Allah mengetahui. Sudah ada kelompok ini di akhir para sahabat. Penyesatan tentang takdir. Tayyib barakallahu fikum. Dan juga ditanyakan tentang kepada Al-Imam Ahmad perkara tentang takdir. Maka Al-Imam Ahmad berkata, Al-Qadar Qudratullah. Takdir merupakan Qudratullah. Naam, kemampuan Allah. Naam. Faman ankara al-qadar faqad ankara Qudratullah. Kata beliau, barang siapa mengingkari takdir, berarti dia mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lebih parah naam orang yang kalau seperti ini, ya, orang-orang kafir naam dahulu mereka masih mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan, naam yang mengatur, mereka masih mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika orang mengingkari takdir, ya, lebih parah daripada orang-orang kafir dahulu. Sayyid barakallahu fikum. Juga perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dikatakan kepada Ibnu Umar bahwasanya ada orang yang mengingkari takdir. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Wallazi nafsi ibni Umar biyadihi." Dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. "Lau anfaqa misla jabali Uhudin zahaban ma qada qabilahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Nah, kata Ibnu Umar, seandainya orang tersebut, yaitu orang yang mengingkari takdir, menginfakkan hartanya dari emas yang mereka miliki sebanyak, ya, gunung Uhud, ya, mereka infakkan semua emas sebanyak gunung Uhud. 6. Maka bila Allah, tidaklah Allah akan menerima infak tersebut sampai dia beriman terhadap takdir. Dan ini asal ini disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ashabu Sunan dan juga Ad-Daruqutni wa Ibnu Ibban wa Ibnu Huzaimah dan yang lainnya, dan juga perkataan para sahabat yang semisal dengan ini. Naam, akan pentingnya untuk seseorang mengilmui tentang takdir sehingga tidak salah di dalam memahami tentang takdir. Baik. Mungkin insyaallah kita akan baca tentang takdir al-qada wal-qadar pada pertemuan yang akan datang, sehingga bisa dalam satu pertemuan selesai satu bab. Baik, mudah-mudahan yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi yang lain. Maktanya khabar qadar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Allahu akbar.